What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? Caught my head spinning, and no kidding, I can't be manja. Lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Berakit-rakit ke gunung, berenang ke tepian. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian. Ison singkerlah koyo pengene, duit cemanan malah gelaran. Ku puisikan namamu simpan jadi nyanyian, ku ukir kemesraan di dalam impianku. Tanda lewat angin sore titip kangen nengati mempan. Bila ku bertanya pada bintang-bintang, Aisyah, ku jatuh cinta papa pada Jamilah. Aku dan semua, ayo ku yang demam biar hati senang, pikiran aku telah dimabuk cinta. Bagai kekasih yang tak dianggap, aku hanya bisa mencoba mengalah, menahan setiap amarah. Isabella semua, apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau suka. Satu atau dua, pilih aku atau Coba kau pikirkan, coba kau renungkan. Tanya bintang-bintang, hanya kaulah yang ku sayang. Nanti memutih rambutku, rambakan luntur tresno. Ku tanya malam, dapatkah kau lihatnya perbedaan yang tak terungkapkan, tapi mengapa kau tak berubah? Ada apa denganmu? Yen wes tresno paite kopi rasane legi. Yen wes tresno rasane koyo ngimpi. Give me up.